rintihan berjuta kepala. Waktu lapar menggila, hamparan manusia tunggu mati. Nyawa tak ada arti, kering kerontang meradang. Entah sampai kapan, datang tikam nurani. Selaksa doa penjuru dunia, mengapa tak rubah bencana? Menjerit Afrika, mengerang Ethiopia. Yang mati dengan kelingking, para demurka bocah petaka tak akan lenyap kian menggema. Nafas orang-orang di sana merobek telinga. Telanjangi kita lalat-lalat berdansa caca-caca, berebut makan dengan mereka. Tangis bayi di tetek ibunya, keringkan air mata dunia. Obrolan kita di meja makan tentang mereka yang kelaparan. Lihat sekarang layar TV, antar kita pergi ke alam mimpi. Setiap detik selalu saja ada yang merintih. Setiap menit selalu saja ada yang mengerang. Aku dengar ceritmu dari sini. Aku dengar tangismu dari sini. Sedih, hitam kulitmu, hitam nasibmu, kawan. Waktu kita asik makan, waktu kita asik.